بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنبتين عزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad sampai pada bab yang ke-303 hadis nomor 729. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab man ta'awwadha min juhdil bala. Bab seseorang yang berta'awwud dari juhdil bala. Bala yang menimpa dirinya, bala yang juhdun, bala yang cukup keras, bala yang cukup memberatkan dirinya. Qanatina azzaqullah, sesuatu yang tidak kita suka, syai'un makruh, sesuatu yang kita benci, itu berbagai, ada beberapa macam. Kalau ditinjau dari sisi mabda, ditinjau dari sisi mabda permulaannya, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan su'ul qada. Disebut dengan su'ul qada. Perkara jelek yang ditakdirkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ditinjau dari sisi al-ma'ad, nanti yaumul qiyamah, perkara yang kita benci, yang kita tidak suka berkaitan dengan ma'ad, nanti berkaitan dengan yaumul qiyamah dari akhir nanti, disebut dengan darakus syaqa. Disebut dengan darakus syaqa, kesengsaraan yang menimpa seseorang di yaumul qiyamah nanti. Atau ditinjau dari sisi yang dia alami dalam kehidupan ini. Ini ada dua macam. Kalau sesuatu yang makruh, yang dibenci tadi, datangnya dari orang lain, disebut dengan syamatatul a'da, musuh orang lain yang tidak suka sama kita, yang senang akan musibah yang menimpa kita, atau senang dengan kesedihan yang menimpa kita, atau bala yang menimpa kita, disebut dengan syamatatul a'da. Atau yang kedua, dari kita pribadi, perkara makruh, perkara yang tidak disukai, yang berkaitan dengan kehidupan kita sekarang ini, dan munculnya terkait dengan diri kita pribadi yang kita alami, disebut dengan juhdul bala. Sehingga macam-macam namanya. Ada su'ul qadha, ada darakus syaqa, ada syamatatul a'da, ada juhdul bala. Kalau su'ul qadha, sekali lagi, perkara yang tidak disuka, perkara yang buruk, perkara yang jelek, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, namanya su'ul qadha. Kalau darakus syaqa, nanti yaumul qiyamah. Perkara-perkara yang tidak disukai, perkara-perkara yang buruk, perkara yang jelek, dia mengkiamah nanti yang menimpa seseorang. Darakus syaqa, kesengsaraan, kerugian yang menimpa seseorang, dia mengkiamah nanti. Adapun syamatatul a'da, musuh atau orang lain yang bergembira dengan hal-hal yang menyedihkan kita, atau hal-hal yang membuat kita buruk, bala yang menimpa kita dan semisalnya, namanya syamatatul a'da. Sementara yang dibahas sekarang ini judul bala, bala, musibah, kesedihan yang menimpa kita, yang kita alami sendiri, terkait dengan diri kita sendiri, disebut dengan judul bala. Babnya ialah man ta'awwadha min juhdil bala, seseorang yang berta'awud, berlindung kepada Allah dari juhdul bala, musibah yang menimpa dirinya. Dan musibah itu dikatakan juhdun, sesuatu yang memberatkan dia. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Umar bin Hafs. Wa Umar bin Hafs bin Ghiyath. Qala haddatsana Abi. Namanya Hafs bin Ghiyath. Qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Qala haddathani Mujahid, Mujahid ibn Jabr Al-Makki. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia berkata, yaqulu rajul, berkata seseorang laki-laki, Allahumma inni a'udzu bika min juhdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari juhdil bala. Thumma yaskut, kemudian dia diam. Kata Ibnu Umar, fa idza qala dzalik, kalau dia mengucapkan doa semacam itu, falyaqul, hendaklah dia mengucapkan illa bala'an fihi 'ala, kecuali sebuah bala, sebuah musibah yang di situ ada ala, hal-hal yang membuat dia tinggi nanti, ala yang membuat dia tinggi nanti, dari musibah ada martabat yang tinggi setelahnya. Artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberikan nasihat, kalau ada seseorang yang berta'awud, berlindung kepada Allah dari juhdul bala, ditambahi sehingga lengkapnya, dia mengatakan Allahumma inni a'udzu bika min juhdil bala illa bala'an fihi 'ala. Hakalah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari juhdil bala, dari musibah, dari bala yang menimpa kita, bala yang berat, kecuali sebuah bala yang di situ ada unsur ketinggian derajat. Sehingga bukan semata-mata bala, musibah, bencana yang memberatkan kita, yang kita gak suka. Tetapi bala tadi, kalau menimpa kita, bala yang bisa meninggikan martabat kita, derajat kita dengannya. Ayat, ala kulli hal, ini riwayat sahihah. Sahih sampai kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhumah muqaf. di situ ada anjuran untuk berta'awudz dari juhdul bala. Faqala rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Salam, qala haddathana Sufyan ibn Uyayyah, an Sumayn, an Abi Salih, namanya Taqwan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yata'awwadhu min juhdil bala' wa darak asyqa' wa syamatatil a'da' wa syiqaba. Empat mata sekaligus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau biasa berta'awud, berlindung dari juhdul bala', darak asyqa', syamatatul a'da' dan su'ul qada'. Empat poin yang diterangkan di awal. Kalau juhdul bala', sekali lagi, itu bala' musibah yang menimpa diri kita yang berkaitan dengan diri kita pribadi. Di masa kita hidup sekarang, dan musibah tadi, bala' tadi, perkara yang memberatkan kita, menyusahkan kita, itu juhdul bala'. Adapun darakus syaqa, sesuatu yang tidak kita sukai di yaumul kiamah nanti, kesengsaraan, kerugian-kerugian, hal-hal yang enggak disuka di yaumul kiamah nanti, darakus syaqa. Sementara syamatatul a'da, itu musibah yang datang dari musuh kita, dari orang lain. Dia memberikan sesuatu yang membuat kita enggak suka, kita enggak senang, menyusahkan kita, memberatkan kita. Dicontohkan mereka suka berbahagia, bersuka cita dengan kesedihan yang menimpa kita. Mereka bersuka cita dengan balak yang menimpa kita. Itu namanya syamatatul a'da. Dan yang keempat, su'ul qada'. Ini perkara yang enggak disuka, perkara yang buruk, yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah sebelumnya. Empat-empatnya kita berta'awud kepada Allah daripadanya. Nah, sehingga kalau mau dilafalkan dengan doa, kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa darakis syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari juhdil bala, darakus syaqa, syamatatul a'da dan su'ul qada. Amin. Ini ta'awud yang sangat penting untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan banyak di antara kita barakallahu fikum yang tidak sanggup menghadapi musibah-musibah, balak-balak yang ada semacam ini. Baik balak yang menimpa diri kita pribadi, atau balak di yaumul kiamah nanti, atau bala yang dimunculkan oleh orang-orang yang gak suka sama kita, oleh musuh-musuh kita, atau bala atau musibah yang memang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla supaya kehidupan kita selamat dari berbagai macam musibah-musibah yang ada, selamat dari berbagai macam bala-bala yang ada. Baik, halo Allah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab man haka kalam ar-rajul 'inda al-'itab. Bab seseorang yang menghikayatkan ucapan seseorang 'inda al-'itab, ketika menegur. Bab seseorang yang menghikayatkan ucapan seseorang ketika menegur. Yang dimaukan dengan rojul di sini, seseorang di sini, seseorang yang sedang ditegur. Misal, si A hendak menegur si B. Menegur ya Pak, bukan mencaci, bukan menghina, bukan menegur. Si B. Ketika si A ini menegur si B, dia menukil ucapan si B tadi. Paham ya? Menghikayatkan ucapan si B tadi. penukilannya dalam bentuk teguran. Kita baca riwayatnya supaya paham. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Abi Bakr. Abdullah bin Abi Bakr, namanya Abdullah ibn Sakan. Wa Muslim nahwahu. Muslim bin Ibrahim Al-Farahiti. Karena Imam Bukhari meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim Al-Farahiti Al-Basri. Qala haddathana Al-Aswad ibn Shayban. An Abi Nawfal bin Abi Aqrab. Dari Abu Nawfal bin Abi Aqrab. Namanya dia adalah Muslim. Ada yang mengatakan Umar bin Muslim. Ada yang mengatakan namanya Muawiyah bin Amr. Al-Muhim, dia maksud dengan kunyahnya Abu Nawfal bin Abi Aqrab. Anna abahu, bahwasanya bapaknya dia, itu Abu Aqrab. Sa'ala an-Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an shaum. Dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang masalah puasa. Faqala, Rasul menjawab, sum yawman min kulli syahr. Sum yawman min kulli syahr. Puasalah satu hari saja tiap bulan. Kasih yang paling ringan. Sehari sebulan. Qultu, saya katakan, katanya Abu Aqrab tadi itu, bi abi anta wa ummi zidni. Dia mengatakan, bi abi anta wa ummi zidni, tambahi ya Rasul. Dikasih yang mudah, minta yang berat. Dikasih sebulan sekali, kok ingin nambah. Ditegur sama Rasul. Dia mengatakan, zidni. Kalimat ini yang belum nukil. Paham ya? Zidni. Tambahi. Itu lama teguran. Rasul menukil ucapannya Abu Aqrab, zidni. Paham ya? Nah, nampaknya antum pada ngantuk ya. Tayyib. Jadi Abu Aqrab ketika ditanya sama di sana kan sama Rasul, puasa sehari sebulan. Apa kata dia? Zidni. Tambahi. Ditegur sama Rasul. Dia mengatakan zidni. Menegur sambil mengutip, menukil ucapan dia sendiri. Tapi dengan bahasa teguran. Zidni. Tambahi. Sum yaumaini min kulli syahr. Puasalah dua hari setiap bulan. Qultu. Saya katakan lagi. Bi'abi anta wa ummi. Zidni. Tambahi lagi. Fa inni ajiduni qawiyya. Sesungguhnya aku mendapati diriku masih kuat. Dia mengatakan zidni lagi. Dan menambahi kalimat fa inni ajiduni qawiyya. Saya masih kuat. Faqala qaras mengatakan inni ajiduni qawiyya. Ditegur dengan menukil ucapan dia sendiri. Saya dapati masih kuat. Ditegur sama Rasul. Dikasih yang gampang kok minta yang susah. Sehari sebulan itu Masya Allah. Zidni. Tambah. Dikasih dua hari sebulan. Minta nambah lagi. Ditegur sama Rasul. Tegurannya dengan menyebut kalimat dia sendiri. Disampaikan dengan bahasa teguran. Fa'afham. Maka Rasul alaihi salatu wassalam diam. Setelah menegur dengan kalimat zidni wa inni ajidunya qawiyya, fa'afham, dim selain hatta wanantu annahu layyazidani, hingga aku menduga Rasul tidak akan lagi menambahi aku. Thumma qal, ternyata beliau bersabda, sum thalathan min kulli syahr, puasalah tiga hari setiap bulan. Baik, ya, ini hadis sahih. Isnaduhu sahih, semua rawi-rawinya thiqat, terpercaya. Baik, yang diinginkan di sini al-Imam al-Bukhari rahimahullah ialah bolehnya kita menghikayatkan, menukil ucapan seseorang itu sendiri tatkala menegur dia. Diulangi lagi ucapan dia, tapi dengan intonasi dan bahasa teguran. Paham ya? Ini dengan contoh yang di sebelah ini, umumnya boleh ya. Dan mestinya orang yang ditegur tadi sadar, paham betul. Dari bahasanya ngerti. Alih dia paham. Ini ngamuk ini. Ini lagi marah ini. Negur ini. Paham mestinya. Dan dia berhenti. Jangan kemudian meneruskan pertanyaannya. Barakallah. Ini boleh. Dengan contoh Rasulullah SAW. Faedah yang lain yang bisa kita sebutkan terkait dengan apa penegur. Barakallah. Al-Ridad. Disebutkan oleh para ulama dalam menegur seseorang itu berkala. Mereka mengatakan aqlil idadak. Perjarang teguran kamu. Itu termasuk prinsip menegur yang disebutkan oleh para ulama. Perjarang, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kathratul idab tumil. Sering menegur bikin orang bosan, jenuh. Tidak akan diterima oleh orang tadi. Dikit-dikit negur, dikit-dikit negur, dikit-dikit negur, dikit-dikit negur. Ada yang kurang tepat, tegur. Ada yang salah, tegur. Terus tegur, tegur, tegur, tegur. Kedir, sering menegur. Maka ucapan dia tidak ada manfaat. Membuat orang bosan dan tidak didengarkan lagi ucapan dia. Inti lagi. Dikit-dikit negur. Bosan sama itu. Ini menunjukkan kurangnya hikmah dalam menegur. Tidak menegur sama sekali juga salah. Ada unsur al-iqrar al-khata, mengikrarkan kesalahan orang lain. Adalah ya Yesus. Yang tepat tengah-tengah. Qaidah yang kata para ulama, aqlil itabak, perjarang teguran kamu. Sehingga tidak sering, juga tidak sama sekali. Menegur, tetapi pada waktu yang tepat, situasi yang tepat, kondisi yang tepat, makom yang tepat, bahasa yang tepat, dengan cara yang tepat. Sehingga sekali menegur, dia paham. Dan dia langsung berubah dari kesalahannya. Ini termasuk dalam pembahasan hukukul ukhuwah. Hak-hak dan konsekuensi dalam berukhuwah warakulah. Harus ada yang namanya idab, teguran. Harus ada yang namanya idab, teguran. Dikarenakan kita berukhuwah, bermuamalah dengan insan biasa yang pasti salah. Jadi paham ya? Sehingga konsekuensi dalam bermuamalah dan berukhuwah harus ada yang namanya idab. Bukan celaan, bukan hinaan, tapi idab, teguran. Harus tegur. Kaidahnya aqlil idab. Diperjarang. Barakallahu. Dan yang kedua yang disebutkan tadi oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di antara cara menegur dengan cara kita mengulang lagi ucapan dia dengan bahasa teguran. Misalkan kita menegur dia, ya kita bilang, untung kayaknya kok malas ini taklimnya ini, sudah datangnya sepekan sekali, ngantuk lagi. Apa ya, capek. Nah, diulangi lagi bahasa dia, capek. Urusan yang lain nggak capek, urusan taklim capek. Itu mengulang bahasa dia sendiri, capek. Itu dengan cara hikayat rasul dan tidak hikayat kalau rasul tidak hikayat menghikayatkan ucapan orang tadi ketika menegur dia. Orang yang tegur mestinya paham gitu loh. Ini lagi yang menegur saya ya. Paham sehingga dia langsung berubah yang lain. Barakallahu fikum. Hadza muhim. Sehingga yang pertama ada teguran, yang kedua perjarang teguran Anda sesuaikan dengan sikon yang ada. Kemudian diantara yang perbuatan ialah menghikayatkan ucapan dia sendiri ketika menegur orang lain. Barakallahu. Nah, banyak hal yang sungguhnya harus disampaikan di sini. Sebab di zaman sekarang ini, pernah bikin azakumullah, mafahimun nas rakikah. Terus terang kita mengatakan pemahaman banyak pihak dangkal, primitif, tidak cerdas. Pembahasan yang disebutkan oleh para ulama dengan tab'idat, menegur seseorang yang salah, idat. Ada sebagian pihak yang menyatakan itu membuat rusaknya ukhuwah, primitif, dangkal pemahaman dia. Bayangan dia kalau ukhuwah Islamiyah itu ya berukhuwah, akur terus, damai terus, kumpul terus, meniadakan yang namanya teguran, meniadakan yang namanya nasihat, sehingga punya pemahaman dan punya pandangan ketika ada teguran-teguran dalam berukhuwah, adanya nasihat kepada orang lain, justru yang disalahkan yang menegur, yang menasihati. Ini membuat rusaknya ukhuwah, bikin ribut, bikin ramai ukhuwah yang tadinya sudah bagus, sudah damai, sudah enak, ribut kok disalahkan. Yang dangkal pemahamannya itu orang semacam ini, tidak faham yang namanya prinsip berukhuwah dan tidak faham prinsip an-nasiha wal idhad. Tapi ini sekarang banyak menjalar dan merasuki pemahaman-pemahaman sebagian pihak. Barakallah. Ada lagi sebagian pihak yang memahami yang namanya idab, yang namanya nasihat, difahami sebagai tahdzir. Ketika ada yang menegur, ada yang menasihati, langsung disebarkan sana kemari, tahdzir, si fulan mentahdzir si alan, wah dia hizbi kalau begitu dengan tahdzirnya si fulan. Ada primitif, ada pemahaman yang dangkal yang tidak memiliki ilmu dalam pembahasan masalah ini. Beda nasihat, beda idab, beda tahdzir. Tapi gitu ya, yang namanya menasihati perkara yang wajib, adinu nasihat. Yang namanya idab perkara yang lazim, konsekuensi sebuah ukhuwah, menegur yang sama. La hadza wa la hadza. Jangan difahami sebagai perusak ukhuwah, jangan pula difahami sebagai bab tahdzir. Fahami secara proporsional, idab, idab, nasihat, nasihat. Perkara yang dijanjikan dalam agama tidak bertentangan sama sekali dengan ukhuwah Islamiyah, bahkan merupakan konsekuensi ukhuwah Islamiyah dan bukan termasuk bab tahdzir. Ini yang harus kami baik-baik, barakallahu fiik. Sekali lagi, banyak di zaman sekarang ini pihak-pihak yang primitif dan dangkal pemahaman. Subhanallah, yang semacam ini barakallahu fikum yang ramai di mana-mana dan yang meramaikan suasana di mana-mana dalam keadaan tidak tahu diri siapa dirinya, barakallahu fikum. Faedah yang lain bisa kita ambil dari hadis ini, qanatina azzakumullah, ialah diperbolehkannya puasa sehari dalam sebulan. Sehari dalam sebulan. Puasa apa? Puasa sunnah. Sunnah sehari dalam sebulan. Kapanpun Anda mengerjakannya, bisa di awal, di tengah, di akhir, tabas. Juga menunjukkan bolehnya puasa 2 hari dalam sebulan atau 3 hari dalam sebulan. Tidak ada masalah. Anda mengerjakan berturut-turut, Anda mengerjakan pisah-pisah di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, tidak ada masalah. Dikarenakan lafadznya Rasul umum, sum yauman min kulli syahr, sum yaumaini min kulli syahr, sum thalathan min kulli syahr. Lafadz yang umum. Paham ya? Boleh. Dengan nas hadis ini. Juga yang semisal dengan ini ya kawan, hadis tentang kisahnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As puasa tiap hari. tiap hari puasa. Tegur sama Rasul, jangan kau lakukan. Puasa sum yauman min kulli syahr. Sehari dalam sebulan. Masih kuat ya Rasulullah. Puasa dua hari dalam sebulan. Masih kuat ya Rasulullah. Puasa tiga hari dalam sebulan. Masih kuat ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan sum yaumaini wa aftir yauma. Aftir yaumai sum yauman wa aftir yaumain. Kafale. Sum yauman wa aftir yaumain. Puasa sehari kemudian berbuka puasa dua hari. Sehari puasa, dua hari berikutnya enggak puasa. Puasa lagi, dua hari berikutnya enggak puasa lagi. Wahakan. Jadi sehari puasa, dua hari enggak puasa. Satu banding dua. Sehari puasa, dua hari enggak puasa. Dia mengatakan saya masih kuat ya Rasulullah. Maka belum mengatakan sum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, buka puasa sehari. Wa dzalika shiyamu akhi Dawud. Dia berpuasa saudaraku Dawud alaihissalam. Saya masih kuat ya Rasulullah. Belum mengatakan la afdhala min dzalik. Tidak yang lebih afdhal daripada itu. Yang disebutkan tadi dalam hadis itu semuanya boleh. Antum bisa puasa sehari dalam sebulan, dua hari dalam sebulan, tiga hari dalam sebulan. Boleh puasa, puasa sehari, buka puasa dua hari. Yang paling afdal selang-seling sehari puasa, sehari tidak, wahagara yang dikatakan sebagai puasa Daud. Barakallahu fikum. Kalau tanya puasa apa namanya? Puasa sehari dalam sebulan. Puasa dua hari dalam sebulan. Adapun yang tiga hari dalam sebulan, disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul memberikan sunnahnya, disebut dengan ayyamul bidh, puasa hari-hari putih, yang afdal tanggal 13, 14, 15 Hijriah, tiap bulan. Namun boleh dikerjakan di awal bulan atau di akhir bulan. Barakallahu. Juga disebutkan puasa sehari buka dua hari. Barakallahu. Ini semuanya diperbolehkan dengan nasul hadis. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya kan? Selama ini antum tidak punya kesempatan bertanya, Bu. Saya kasih waktu sekarang untuk bertanya. Ta'lim selesai, tahu-tahu maghrib. Selesai tahu-tahu maghrib. Nah, saya kasih waktu untuk bertanya. Tafadhol. Yang mau tanya silahkan. Jangan malu-malu. Doanya ini maksudnya apa? Hah? Praktek doanya. Kenapa? Praktek doanya. Ya, di waktu-waktu yang makbulnya doa dan tempat-tempat makbulnya doa. Tidak ada waktu khusus. Ini termasuk lafad-lafad ta'awud atau lafad-lafad doa yang umum. Atau bisa baca kapan pun. Kaidahnya selama tidak ada nas dalil yang mengkhususkan doa tadi kapan, antum bisa kerjakan kapan pun. Di waktu kapan pun yang makbul, di tempat manapun yang makbul doa. Paham ya? Ketika malam terakhir, ketika antara adzan dan iqamah, ketika sujud, sebelum salam, ketika hujan, dan tempat-tempat dan waktu-waktu yang lain yang makbulnya doa. Ketika ada nas dalil yang menunjukkan ini dibaca saat ini, ada pengkhususan waktu, maka dibaca pada waktu yang dikhususkan tadi. Itu kaidah. Barakallahu. Yang lain, obal, tidak harus sesuai dengan pembahasan. Tak kasih bebas. Ada seorang yaitu sudah tua. Untuk berhaji itu agak sulit untuk memungkinkan. Lalu dia melaksanakan umroh. Ketika sudah melaksanakan umroh, apakah ada suatu kewajiban dia untuk berhaji? Jawabannya yang tetap wajib haji. Kondisi dia bukan kondisi yang dikatakan sudah gugur kewajiban haji karena tidak ada kemampuan. Tetap dia wajib haji. Sampai nanti pada sebuah kondisi di mana dia tidak mungkin lagi bergerak dari tempat tidurnya, artinya ajis. Tetap buktinya dia masih mampu bisa berangkat umroh. Kali bisa berangkat umroh. Ketika ada orang yang berumroh, tetap dia punya kewajiban haji. Hajinya tidak gugur dengan umroh. Umroh beda dengan haji. Paham ya? Dan diperbolehkan bagi seseorang untuk berumroh walaupun dia belum haji. Karena Rasul alaihi wasallam sebelum mengerjakan haji wada, beliau umroh 4 kali. Beliau umroh 4 kali sebelum mengerjakan haji wada. Menunjukkan bolehnya umroh walaupun belum haji. Ini yang disampaikan sebagian kaum muslimin yang mengatakan, "Tuh belum haji ke umroh, kasah umroh, haji di sini." Itu juga dangkal pemahamannya. Ada jahil bil ilm. Arab pula. Jawabnya boleh. Enggak berarti dia berhitungannya begini. Punya uang, saya buat haji atau sholat umroh? Untuk haji. Dikarenakan ketika dia berangkat haji dapat semuanya, umrohnya dapat, haji dapat. Apalagi di Indonesia menggunakan haji tamattu. Langsung tuh haji. Siapkan tuh haji, daftar. Kalau kasih kemudahan pas dia berangkat pasti setelah akhir berangkat alhamdulillah. Kalau qadar Allah syafa'al umurnya tidak panjang, ya sudah mati. Yang semacam itu sudah diperbolehkan untuk dibadalkan hajinya. Dikarenakan dia sudah mendaftar, sudah punya kemampuan istitoah dalam perkara haji, namun tidak bisa berangkat karena mati. Ini termasuk orang yang bisa dibadalkan haji. Apa ya? Berangkat sepuluh. Kalau saya mengatakan, wah kepanjangan satu, nunggunya 12 tahun, ya kalau umurnya panjang. Namun umur, fadhal umroh. Umroh. Berangkat umroh, tetapi juga punya niatan yang berikutnya untuk haji, mengumpulkan uang lagi untuk berhaji. Jadi jangan kemudian asal cuma segini terus duit saya, ya umur masih panjang, cari lagi, misal masih banyak uang yang ada. Nah gitu ya. Ah, ombol. Apakah ada dalil yang menunjukkan larangan puasa hari Jumat dan Sabtu? Untuk Jumat yang dilarang adalah mengkhususkan Jumat dengan puasa. Tidak boleh. Beliau mengatakan la tasumu yaumal jum'ati illa an tasuma yauman qabla aw yauman ba'da. Jangan puasa hari Jumat kecuali kalau kamu puasa sehari sebelumnya atau sehari setelah. Nas sahih dalam Bukhari Muslim menunjukkan dilarang puasa Jumat secara khusus, mengkhususkan Jumat untuk puasa. Adalah ya, dikecualikan ada digabung dengan Kamis atau digabung dengan Sabtu. Ada boleh. Terkait dengan hari Sabtu tidak ada pelarangan. Tidak ada masalah. Adapun hadis la tasumu yawmas sabti illa mafturidha alaikum. Kalian jangan puasa hari Sabtu kecuali yang difardukan atas kalian. Hadis ini diikhtilafkan oleh para ulama, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Yang sahih saya pribadi belum merujukkan, hadis ini dhaif. Dhaif muqtarif. Mungkar. Kalau dhaif selesai. Tidak ada larangan puasa hari Sabtu. Anggaplah sahih. Bagi pendapat yang mengatakan sahih, hadis itu larangan mengkhususkan puasa hari Sabtu. Paham ya? Larangan mengkhususkan puasa hari Sabtu kecuali yang fardu saja. Fardu terserah mau qada, mau kafarat, mau nadar. Kalau dia wajib boleh hari Sabtu. Selain yang wajib tidak boleh mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Tapi kalau dia gabung dengan Jumat atau digabung dengan Ahad, labis. Tapi saya berpikir lebih merujukkan pendapat yang mengatakan dhaifnya riwayat tadi sehingga tidak ada larangan puasa hari Sabtu. Barakallahu. Wallahu taala a'lam bissawab. Apakah ada yang tentang hukum gambar makhluk hidup misal hewan, tapi digambarkan seolah-olah bisa bergerak seperti manusia. Yang dilarang itu ialah zawatul arwah, gambar yang memiliki nyawa, baik dia itu manusia atau hewan atau yang lain yang memiliki nyawa, yang digambarkan seperti orang yang memiliki nyawa. Yang diperbolehkan selain itu gunung-gunung, pohon-pohon, laut, segala macam. Terkait dengan zawatul arwah, barakallahu fikum, ini umum, baik yang dilukis atau yang dipahat atau yang digambar atau yang difoto. Paham ya? Itu semuanya termasuk larangan dalam nas hadis. Termasuk zawatul arwah dan surah. Barakallahu fikum. Ada seorang membuat gambar pohon. Pohonnya dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, ada wajahnya, ada tangannya, ada kakinya. Dibikin apa namanya gambar dimensinya jalan, kayak ya nggak boleh. Dikarenakan dia sudah berubah menjadi sesuatu yang bernyawa. Adalah Yesus. Nah, hukum asal menggambar pohon kan boleh, tapi ketika dibentuk sama dia kayak orang bernyawa, adalah Yesus. Dia bikin gambar kue, roti. Rotinya dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, dikasih tangan, dikasih kaki, jalan itu rotinya. Allah Yesus. Dikarenakan sama dengan zawatul arwah. Barakallahu fikum. Yang diikhtilafkan oleh para ulama terkait dengan pelakunya. Pelakunya terkait dengan menggambar dengan kamera digital, entah kan digital atau HP atau misalnya tinggal pencet gitu. Yang digambar makhluk yang bernyawa boleh atau tidak? Jumhur mayoritas ulama kita di zaman sekarang ini mengatakan la yajuz, hukumnya haram. Termasuk musawwir, orang yang menggambar, yang diancam dengan keras asyadun nasi adzaban yaumul qiyamah musawwirun, yang paling keras azabnya di yaumul qiyamah nanti al musawwirun, orang yang menggambar. Lafaz umum meliputi orang yang menggambar dengan digital, klik dengan HP, klik. Jumhur mengatakan la yajuz. Ada sebagian ulama kita, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh, dikarenakan kamu tidak berbuat apa-apa, kamu tinggal menekan tombol klik, kamu cuma gini tak, klik, kamu nggak lagi gambar, tapi lagi nekan tombol. Karena boleh. Nama itu. Ada ijtihadu yang rajih dan sahih barakallahu fikum. Ada qauluhu as-shawab. Pendapat yang dibenarkan barakallahu fikum dan bertentangan dengan keumuman dalil. Paham ya? Bertentangan dengan keumuman dalil. Anggaplah kita benarkan pendapatnya beliau ini. Yang diizinkan oleh Syekh hanya orangnya, kliknya saja. Tetapi satu hal yang lain yang diperhatikan oleh mereka ialah yang digambar, surahnya itu sendiri. Yang maksud Syekh Ibnu Utsaimin hanya membahas pelakunya, apakah dia termasuk musawwir, orang yang menggambar atau tidak dengan menekan tombol kamera tadi. Beliau mengatakan enggak termasuk. Jumhur mengatakan termasuk. Anggap boleh. Tapi ada lagi yang perlu dibahas, gambar itu sendiri, surahnya itu sendiri dilarang. Jadi paham ya? Gambarnya itu sendiri dilarang. Salam. Jadi walaupun dia membolehkan klik saja, artinya bukan termasuk orang diancam dengan ancaman sebagai musawwir, penggambar, tetapi gambar yang dihasilkan tetap sama hukumnya haram. Dikarenakan zawatul arwah. Paham tuh? Ini yang tidak diperhatikan oleh orang-orang yang mencomot pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin dan menggunakannya untuk hawa nafsu mereka. Harakat. Juga terkait dengan masalah video, merekam dengan kamera video. Fatwa masyayikh, kebanyakan mereka mengatakan la yajuz, enggak boleh. Sebagian mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh itu di antara mereka ada yang mempersyaratkan harus live mubasyir, langsung siaran langsung, itu pun dalam rangka untuk dakwah. Itu pun kebanyakan mereka mengatakan penguasa yang melakukannya. Dalam rangka untuk menyebarkan dakwah secara luas, penguasa tampil atau seorang alim tampil bicara di shooting live sehingga semua orang di dunia ini bisa menyaksikan ilmunya dia live. Tapi yang terjadi barakalakum dicomot oleh sebagian orang boleh, dan mereka melakukan tindakan yang jauh daripada itu. Ia direkam, disimpan, ada filenya dan segala macamnya, gitu ya. Barakalakum. Ini yang dilakukan kebanyakan oleh orang-orang sururiyin, harokiyin, halabiyin zaman sekarang ini. Barakalakum. Mereka mencomot fatwa-fatwa tadi itu untuk melegalkan dakwah lewat televisi. Akhirnya muncul televisi roja, televisi apa, UVTV dan segala macamnya itu. Dari situ ya. Dan kebanyakannya enggak live. Anggap ketika itu live. Tapi yakin dengan seyakin-yakinnya ada rekamannya, ada filenya. Dan filenya terus diputar dan disimpan. Bisa dilihat kapanpun orang mau di situs mereka. Barakallahu. Yang menyalahi fatwanya para ulama. Dan mereka hanya mengambil fatwa-fatwa yang sekiranya membolehkan acara mereka. Apalagi melihat sisi acaranya, tambah menunjukkan bukan lagi dakwah salafiyah, bukan lagi dakwah sunnah. Persis kayak acara yang diadakan oleh Yusuf Mansur, oleh Arifin Ilham, oleh siapa lagi? Yang kalau bukan ceramah di Borobudur, ustadznya di sebuah taman ceramah begini, cara kelasiku, ya baik. Apa kak? Nggak pernah tahu. Terus saya penasaran, saya buka itu. Apa sih? Dan gitu sudah. Rupanya kayak gini. Tampil Firanda, Al Maududi, siapa lagi dari mereka itu tampil. Ini orang lagi ngapain? Jamaahnya mana? Ini mana madu'unya? Di taman. Diri kata duduk di sebuah meja atau di sebuah taman. Barakallahu fikum, ceramah. Bedanya apa sama Yusuf Mansur? Bedanya apa sama ibadahnya apa dengan orang-orang ikhwanul muslimin itu? Ada bedanya. Ingin menerangkan sesuatu digambarkan dengan dia naik di mobil apa begitu. Ya akhirnya ajis. Orang yang betul-betul tidak punya kemampuan dalam cara dakwah. Ya rakwat. La haula wala quwata illa billahi. Sisi yang lain, namanya juga melebar pembahasannya ya. Di antara dampak negatif yang mereka sebutkan, yang mereka lakukan barakallahu fikum, dengan mereka dakwah lewat televisi dan segala macamnya, akhirnya secara langsung atau langsung mereka mengajak semua pemirsa untuk beli dan pasang parabola. Ya Pak ya? Apa mungkin dilihat di TV biasa gitu? Punya TV di rumah, setel di channel berapa, di ada coba RCTI terus, kok SCTV terus, di mana TV rojaknya itu enggak muncul. Muncul? Nah, muncul. Caranya bagaimana supaya muncul? Menggunakan satelit, akhirnya pasang parabola. Oh, Pak, apa beli parabola? Mulai TV rojak. Ada gadget. Awal dia buka TV rojak, TV rojak, masya Allah kajiannya bagus, ganteng-ganteng ustadznya. Lalu itu ketika diputar sedikit aja, sip, diputar berikutnya, tahu-tahu linknya kemana sudah, tahu-tahu sampingnya mungkin Londo, wala Prancis, wala Amerika, wala apa begitu ya kak, yang akhirnya, ya banyak. La haula wala quwata illa billah. Yang sangat disayangkan mereka bangga dengan apa yang ada. bahkan mereka mengintimidasi, bahkan mereka menteror, bahkan mereka mengecap orang-orang yang menegur mereka atau menasihati mereka atau membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, dituduh sebagai orang yang keras, orang yang kaku dan segala macam. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Dampak yang berikutnya, orang-orang yang aktif di mereka, penampilan dia sehari-hari tidak menampilkan sebagai penampilan sungguh. Ya baik, pol, pantolon, kemudian baju koko. Ya jenggotan. Pakai peci ya kadang-kadang. Sarung jarang. Gimana? Bahkan sebagian mereka sudah menggunakan batik. Jadi kemana-mana, hatta sholat menggunakan sirwat, batik, bas. Jenggotan. Nah, penampilan jenggotnya ini kayaknya bukan orang awam, orang ngaji. Alif. Tidak ada sedikit tihir roja. Bangga dengan ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu menunjukkan mereka tidak punya kemampuan dalam perkara dakwah. Menunjukkan mereka sesungguhnya orang yang apa ya, Pak ya? Ya tadi itu. Tidak punya kemampuan tetapi merasa bangga dengan itu. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwah yang selalu melakukan ikat teguran pada teman atau ikhwahnya dalam masalah pribadi atau duniawi? Kalau masukannya bagus, kenapa tolak? Urusan pribadi dia atau urusan duniawi dia, artinya dia tahu bukan perkara yang rahasia dia bongkar-bongkar. Lah, perkara yang ma'ruf misalkan dikenal, sebenarnya bikin usaha dicermati mesti gagal terus usaha, bangkrut lagi dan udah beres usahanya ini. Tegur Sofia Afi, kita berusaha tuh gini, jangan begini, terima kan mestinya dengan lapang dada para Sofi. Dan yang memberikan ukuran menegur dengan cara yang baik dan dengan adab yang bagus. Barakallahu fikum. Nah, ya. Barakallahu. Adapun terkait dengan adab Imam Syafi'i ketika menuntut ilmu kepada Imam Malik banyak. Itu disebutkan dalam buku khusus namanya Manaqib Syafi'i. Adabnya sebagaimana adab-adab yang umum yang disebutkan oleh para ulama kita dalam adab talabul ilmu. Yang lain? Apa sudah ada? Sudah masuk? Sudah? Allahumma. Telekan sekarang sudah masuk maghrib. Kita coba sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaAllah teruskan pada kesempatan pertemuan yang berikutnya. Nafsu bilang nas, maha kau bihamdik. Asyadu'ala ilahi wa anta. Astaghfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.